السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإخوة kita masuk ke bab yang baru. Tidak salah ini bab 25, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab keterangan tentang jenis-jenis kesyirikan. Perlu diketahui, kesyirikan sudah dibahas secara terperinci berdasarkan definisinya secara istilah di bab sebelumnya, di bab 24. Jadi di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas tentang nas-nas, redaksi ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sihir. Perhatikan, yang berkaitan atau berkenan dengan sihir, bukan jenis-jenis sihir. Adapun jenis-jenis sihir telah dibahas pada pembahasan sebelum yang di bab kemarin, ya, di bab 24, bab majaa fi sihir, itu secara istilah. Ya, jadi di sini hanya berkaitan tentang nas-nas yang berkenan dengan sihir. Kalau sihir secara bahasa, yaitu sesuatu yang samar. Nah, ini kaitannya di situ. Bukan tentang jenis-jenis sihir. Kalau jenis-jenis sihir sudah dibahas di bab sebelumnya, atau di bab 24 kalau tidak salah. Karena di Al-Jadid ini enggak dikasih nomor, ya. Babnya nomor sekian. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat di sini, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad. Ya, ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga Imam Abu Daud dalam sunannya, dan Imam An-Nasa'i sunannya juga. Haddatsana Muhammad ibn Ja'farin, Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Haddatsana Aufun, Auf juga menyampaikan hadis kepada kami. An Hayyana bani Al-Ala, dari Hayyan ibn Al-Ala. Dari Hayyan ibn al-Ala. Haddatsana Qatan ibn Qabisah. Qatan ibn Qabisah telah menceritakan hadis kepada kami. An abihi, dari bapaknya yaitu Qabisah, sahabat yang mulia. Annahu sami'an nabiyyan, bahwa Qabisah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal bersabda, innal iyafah wattarqa' wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah, nanti akan diterangkan itu iyafah. Lihat itu di keterangan di kosakata syarhul kalimat, al iyafah zajrul tayr, yaitu tindakan berupa menghalau atau mengusir burung. Wattafa'ulu bi asma'iha, dan tafa'ul artinya punya rasa optimisme, merasa hoki dengan nama-nama burung, wa aswatiha, dan apa namanya, suara-suaranya, wa mamariha, dan arah tempat terbangnya. Jadi yang namanya iyafah, dia optimis dengan burung, artinya dia merasa hoki. Ya, dia merasa hoki. Kebalikannya nanti dengan at-tiyarah. Jadi yang namanya iyafah bagian dari tiyarah. Namun kalau iyafah itu akhassu minat tiyarah. Ya. Iyafah itu lebih khusus daripada tiyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal iyafah," sesungguhnya iyafah yaitu merasa hoki, ada rasa optimisme, ya, dengan menghalau burung. Dengan menghalau burung, ya, apakah dengan suaranya, ya, dengan nama-namanya, atau arah terbangnya. Dipelihara burung, ada suaranya, Ini kebalikannya nih, kalau tiara dengar suara burung yang burung-burung tertentu, ini menandakan dia akan mendapat sial, maka dia merasa sial. Ini namanya tasya'um, merasa apa lawan optimis, pesimis. Merasa tidak hoki. Dia merasa pesimis, merasa sial, merasa gagal apabila rencananya diteruskan setelah mendengar suara burung jenis-jenis tertentu. Di negeri kita kan ada itu. Ada suara burung yang dianggap kalau burung ini bersuara akan ada kematian, akan ada kemalangan, akan ada kesialan yang menimpa dia atau keluarganya. Pernah nonton film G30 SPKI? Hah? Ada adegan di mana seorang istri jenderal merasa akan mendapat kesialan, merasa akan mendapatkan rasa kurang beruntung ketika mendengar burung, suara burung, sehingga dia jadi was-was. Dan kemudian jam 3 paginya PKI datang membunuh suaminya. Nah, ini dibangun di atas akidah orang-orang jahiliyah. Paham gak sini ya? Ini dibangun di atas akidah orang-orang jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iya apa? Wat tarqa." Dia tarqa di situ. Di kosakata wal khattu yukhattu birraml. Yaitu dia menggaris, ya, dia adalah garis yang dibuat garis tersebut dengan ramal, ya, dengan pasir. Wad darbu bil hasa, atau dengan dipukulkan dengan kerikil, ya. Wa lisihri, untuk tujuan melakukan sihir. Wal kasfi anil mughayyabat, dan untuk menyingkap sesuatu yang gaib, ya. Dan Nabi SAW menyatakan sesungguhnya ia fah dan tarqa, ya, dengan dilempar tanah untuk mencari sesuatu yang gaib, ya, untuk menyingkap sesuatu yang gaib. Wat tiarah, dan tiarah, lihat itu di footnote, di kosakata, di syarah kalimat, hiya tasya'um bimar'in au bimasmu'in. Dari kata ta'ir, burung, ia merasa pesimis, merasa sial, merasa tidak beruntung dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Biasanya ini dari suara burung juga. Nah, perhatikan bedanya apa? Bedanya antara iyafah dan tarf tiaroh, dia sepaket, karena iyafah bagian dari tiaroh. Kalau iyafah tadi apa? Merasa beruntung, merasa hoki, dia optimis dengan sesuatu burung yang didengar. Ada suara burung, ada nama-nama burung, ada arah burung. Kalau tiarah kebalikannya. Kalau tiarah merasa kurang beruntung, merasa pesimis, merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Apakah itu burung atau selainnya. Dan dominannya itu pada burung. Makanya namanya tiarah. Dari kalimat, ya, kalimat burung. Nah, perhatikan di sini. Ya, kalau iyafah dan tiarah merasa sial, merasa hoki, itu syirik asghar. Syirik asghar. Nah, adapun at-tarqa, melempar sesuatu tanah, kerikil, pasir untuk menyingkap sesuatu yang gaib, itu syirik akbar. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, minal jibti. Itu termasuk dari jibet. Jibet itu apa? Sihir. Ya, jibet itu adalah sihir. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, jibet itu adalah innahu syaitan. Itu adalah setan. Riwayat yang lain mengatakan ranatus syaitan. Namun yang sahih innahu syaitan. Itu adalah setan. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Hadis di sini? Baik. Asyarhul ijmali. Penjelasan, ya. Minal jibti ay min a'malis sihir. Ya, termasuk diantara aktivitas-aktivitas sihir. Asyarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, syarhul kalimatnya sudah, ya, karena sudah dibacakan tadi kan. Syarhul ijmali, lamma kanal muslimuna fi awwalil islam ala janibin kabirin min adatil jahiliyah, ya, tatkala dahulu kaum muslimin, ya, dahulu kaum muslimin mereka di awal Islam, mereka berada dalam, ya, sebuah sudut yang besar dari kebiasaan jahiliyah al-mutarassibah, ya, minal madi, yang diambil tentunya dari yang dahulu, fi adnahihim, ya, yang sudah ada di benak-benak kepala mereka dahulu kaum muslimin, karena mereka baru lepas dari masa jahiliyah. Mereka baru masuk Islam, tentunya perilaku-perilaku jahiliyah masih terngiang-ngiang, ya, di kebenak-benak kepala mereka. Syara' al-Islam, maka Islam mensyariatkan fi tathhirihim, untuk mensucikan mereka min tilkal khurafat, dari khurafat tersebut, ya, dari khurafat tersebut itu merasa sial, merasa hoki. Allati la tastan la allati la tastan la la tastanidu ila dalilin syar'i, yang khurafat-khurafat tersebut merasa sial, merasa hoki, sama sekali tidak bersandar kepada dalil yang syar'i, wala hujjatin aqliyatin, maupun juga berdasarkan hujjah argumentasi yang masuk nalar, sesuai dengan logika manusia, ya, aqliyatin salimatin, yang tidak berlandaskan hujjah argumentasi akal, ya, yang salimah, artinya naluri yang sehat, akal yang sehat. Wala tajriyatin shadiqatin, juga tidak berasal dari wala tajribatin shadiqatin, juga tidak berasal dari tajribah, adanya eksperimen yang benar, ya, musyahadatin, yang dapat disaksikan dari hal tersebut. Enggak ada pembuktian secara ilmiah kalau burung bersuara demikian maka akan sial, kalau burung bersuara seperti ini akan hoki. Enggak ada eksperimen seperti itu, penelitian enggak ada seperti itu secara ilmiah. Semua pasti akan mengingkari. Nah, namun unsur-unsur klenik khurafat ini akhirnya, ya, kembali merasuki manusia walaupun mereka sudah meninggalkan peradaban jahiliyah. Ya, buktinya sekarang apa? Perilaku-perilaku jahiliyah tersebut tetap ada. Ya, ini penting diperhatikan. Wa min dzalika, diantaranya adalah al-iyafatu. Diantara iyafah, perhatikan, iyafah itu bagian dari tiaroh, namun dia akhassu minat tiaroh, dia lebih khusus. Ya, allati hiya zajru tayr, yang dia adalah berupaya menghalau, mengusir burung. Wa tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamariha, dan dia artinya akhirnya tafa'ul, merasa optimis, merasa beruntung, merasa akan sukses, ya, karena ada nama-nama burung. Ya, kalau sekarang kita itu ada siok-siok, orang Cina itu meyakini kalau ini tahun kuda, ini tahun gajah, nanti beruntung nih, ini kayak begini-gini. Ini merupakan semuanya perilaku jahiliyah, perilaku jahiliyah. Wa aswatiha, maupun suara-suaranya, wa mamarriha, maupun arah terbangnya. Ya, nah ini syirik asgor, bisa berkembang menjadi syirik akbar, tergantung, ya, ada wasilah atau ada perantara yang dapat menghantarkan kepada syirik akbar. Wa tarqu, sedangkan tarqu wal khattu, dia adalah membuat garis firamal pada pasir. Wa ramyul hasa, ataupun melempar berbagai kerikil, lil wusul ila sihir, untuk mewujudkan sihir, wal kasfi anil mughayyabat, dan menyingkap perkara-perkara yang gaib. Dilempar, dilempar pasir untuk mengetahui. Dahulu zaman jahiliyah demikian, ingin mengetahui apa yang terjadi di sana, apa yang tidak terlihat, apa yang akan terjadi masa mendatang, mereka, ya, membuat garis, ya, membuat garis. Sama sekarang nih, kalau kita ini datang ke peramal, ya, dan billah, dilihat garis-garis tangan, kemudian diprediksi, diramal, oh, kamu hidupnya sial, kamu hidupnya beruntung, kamu bakal begini, kamu bakal begitu, pakai garis-garis. Ya, barakallahu fikum. Wa tiyarah allati hiya tasya'um, sedangkan tiyarah tasya'um, merasa pesimis, merasa sial kalau mendengar sesuatu dari burung atau yang lainnya, atau melihat sesuatu dari burung atau yang lainnya. Sama juga seperti tadi. Ya. Boni, oh, ini tahun gajah. Oh, kalau gajah ini sial. Kalau di Indonesia itu, ya, pakai nama-nama bulan. Nanti pembahasannya adalah gitu. Bab pembahasan mengenai mencelak masa. Ya, ini juga dibangun di atas akidah itu. Oh, ini kalau bulan ini, tanggal ini sial. Sial itu, ya. Dulu orang-orang Arab berpendapat nikah di bulan Syawal sial, nanti akan berujung kepada perpisahan, kecekcokan, kegagalan dalam rumah tangga dan seterusnya, atau menghasilkan keturunan yang jelek. Nah, Islam datang untuk menyelisihi perilaku jahiliyah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat dan beliau mencontohkan menikah di bulan Syawal. Ya. Kalau di Indonesia, apa keyakinannya? Bulan apa? Hari apa? Ya. Yang itu sial, maka kita menikah di situ. Bulan apa di Indonesia ini? Bulan apa? Bulan apa? Enggak, bulan apa yang dianggap sial? Bulan Muharram dianggap sial. Kalau gitu antum nikah di bulan Muharram. Kalau udah nikah, ya lagi. Atau kita menikahkan orang lain, anak kita di bulan Muharram tersebut atau yang dianggap sial tadi. Tayyib barakallahu fik. Wa qad bayyana Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan anna hadhihi salasa minas sihir. Bahwasanya tiga hal ini termasuk sihir. Perhatikan ya, bukan jenis sihir. Ya, bukan jenis sihir. Walaupun jenis sihir sudah disebutkan. Namun nas-nas yang berkaitan dengan sihir. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tiga hal ini minal jibti. Termasuk daripada jibet. Jibet itu sendiri telah didefinisikan oleh Umar bin Khattab pada pembahasan sebelumnya adalah sihir. Adalah sihir. Al-Hasan mengatakan jibet itu adalah syaitan. Nah, jadi kaitannya dengan itu. Jadi bukan jenis sihir, namun yang berkaitan dengan sihir. Ya, karena sihir itu secara bahasa ya, sesuatu yang samar sehingga mempengaruhi hati dengan sesuatu yang samar. Sama orang yang ketika dia melihat apa yang dianggap sial, maka pengaruh hatinya berubah. Tadinya dia ingin maju jadi mundur. Ya, tadinya dia merasa tidak bersemangat karena mendengar sesuatu, dia jadi optimis. Merasa hoki, merasa beruntung, dan seterusnya. Mana lagi tadi? Ya. Waqad taqarrara 'indal muslimin bi adillatin syar'iyyatin. Dan telah tetap bagi kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil syar'i, anna ta'atiyas sihri wa ta'allumahu wa ta'limahu haramun. Bahwa mempraktekkan sihir, mempelajarinya atau mengajarkannya itu adalah perbuatan yang haram, yajibu ijtinabuhu wa tabarru'u minhu min ahlih. Yang wajib dijauhi perbuatan tersebut dan berlepas diri dari pelaku dari perbuatan tersebut maupun pelakunya. Ya. Al-fawaidu yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, yang pertama al-awwal bayanu salasatin min anwa'is sihr. Penjelasan ya tentang tiga jenis dari jenis-jenis sihir, yaitu iyafah tadi ya, iya Pak, merasa hoki, merasa optimis dengan burung, nama burung, tempat arah terbang burung. Watarku, sedangkan torku itu tadi apa? Ya, dia berupaya menyingkap sesuatu yang gaib dengan melempar kerikil atau pasir atau menggaris-garis di tanah. Watiarotu, dan tiaroh. Tiaroh itu apa? Merasa sial karena mendengar atau melihat sesuatu dan dominannya pada burung. Ya. Dan Nabi SAW sudah menyatakan At-tiyaratu syirkun. Merasa sial itu adalah bagian dari kesyirikan. Dahulu orang-orang Arab, mereka ketika mereka hendak bersafar, maka mereka mengundi nasib mereka ya, dengan menerbangkan burung. Diterbangkan burung, kalau burungnya terbang ke arah ini dianggap sial, terbang ke arah itu dianggap hoki. Kalau sial, mereka mengurungkan perjalanan atau safar mereka. Kalau burungnya terbang ke arah yang mereka anggap itu membawa keberuntungan, mereka teruskan perjalanan atau safar mereka. Dan ini akidah jahiliyah. Ini akidah jahiliyah. Khurafat mereka. Asani yang kedua yang kita bisa ambil faedah juga dari hadis ini, tahrimus sihir. Ya, diharamkannya sihir. Taib munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab-bab ini, bab ya, bab tentang syai'in min anwa'is sihir, jenis-jenis kesyirikan atau jenis-jenis sihir. Haitsu dallal hadisu ala annal iyafata wattarqa wattiyarata minas sihir. Di mana hadis ini ya menunjukkan bahwasanya iyafah, tarq dan tiarah itu termasuk sihir, karena Nabi SAW menyebutkan minal jibti. Sesungguhnya iyafah, at-tarak dan juga tiarah termasuk jibet. Jibet itu adalah sihir. Ya. Munasabatul hadis li tauhid. Terus apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu afadal hadisu. Ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita anna hadhihi salasata minas sihir. Bahwa tiga jenis ini iyafah, tiarah dan at-taraf adalah bagian dari sihir. Was-sihru mabniyun 'ala syirki. Sedangkan sihir dibangun di atas kesyirikan. Hanya saja iyafah dan juga tiarah syirik asghar. Adapun at-taraf yang membuat garis atau melempar dengan pasir, ya, membuat garis di tanah atau yang lainnya untuk menyingkap sesuatu yang gaib atau meramal masa depan, itu syirik akbar. Karena ada unsur iddia, pengklaiman, pengakuan ilmu gaib. Ya. Seorang yang mengklaim tahu perkara yang gaib, maka dia kafir. Kafirnya apa? Akbar. Konsekuensinya sebagaimana konsekuensi dari syirik akbar yang lainnya. Di dunia dia dikafirkan, ya, dihukum mati setelah dimintai ditegakkan hujjah, ya. Kemudian adapun kalau dia dukun, ya, kalau dia penyihir, tidak perlu ditegakkan hujjah, tidak perlu dimintai tobat. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bab keterangan tentang majaa fi sihir. Bahwasanya haddu sahir darbatun bisayf, kata Jabir bin Ka'ab, Jundub bin Ka'ab al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Juga perintah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang memerintahkan aniqtulu sahiran kulla sahirin wa sahiratin, agar membunuh semua penyihir pria atau wanita. Dan juga Hafsah membunuh, ya, budak wanitanya yang menyihirnya tanpa perlu dimintai tobat. Karena kalau mereka bertobat, terkadang mereka dusta. Ya. Nah, tobat mereka itu urusan mereka dengan Allah. Tugas manusia, terlebih lagi para pemimpin, itu menghukum mati para penyihir. Nah, para penyihir. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ah, masuk hadis kedua. Adi bin Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zada." Siapa yang mempelajari, ya, sebuah bagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari bagian, ya, cabang. Siapa yang mempelajari sebuah cabang dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari, ya, cabang dari sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum tadi, berarti zada, semakin bertambah pula dia mendalami sihir. Rawahu Abu Daud, wa isnaduhu sahihun. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya adalah sahih. Nah, perlu dipahami, saya akan terangkan sedikit, yang namanya ilmu perbintangan itu ada dua. Ya, ilmu nujum itu ada dua. Yang pertama, ilmu taksir. Taksir. Apa itu taksir? Pengaruh. Yang kedua, ilmu at-taisir. Kalau at-taksir, pengaruh. Yang kedua, at-taisir, petunjuk arah. Ya, at-taisir, petunjuk arah. Ini diantara ilmu perbintangan, ilmu nujum. Jadi, jangan disebutkan secara mutlak hukum mempelajari ilmu perbintangan labu dafihi tafsir. Mesti ada perincian. Apa hukum mempelajari ilmu perbintangan, ilmu nujum? Harus ada perincian. Ya, harus ada perincian. Perinciannya pertama, kalau yang dimaksud ilmu perbintangan di sini adalah ilmu taksir, yang artinya pengaruh, maka kufur, kafir akbar. Ya, kalau yang dimaksud mempelajari ilmu perbintangan petunjuk arah at-taisir, tidak kufur. Boleh. Dahulu sebelum adanya kompas, ya, dahulu para pelayar, ya, para pengembara di lautan, atau orang-orang yang sedang safar hendak mencari arah tujuan, mereka mengambil petunjuk kemana arah yang mereka tuju dengan bantuan bintang. Dengan bantuan bintang, sebagaimana hewan-hewan burung ketika mereka migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka menunjukkan ke tempat tertentu, maka mereka pakai bintang. Itu juga yang digunakan oleh orang-orang terdahulu sebelum munculnya kompas dan alat-alat canggih saat ini. Ya, dahulu orang-orang di negeri kita kalau mau haji ke Saudi Arabia pakai kapal laut. Kemana mereka mengarahkan bahtera mereka? Ke arah Saudi, tentu dengan bintang, arah bintang. Dan mereka orang-orang tertentu yang jadi nahkodanya, yang mengerti ilmu perbintangan, bukan hanya kelala kepiawaian, ya, terkait penyetiran atau ilmu tentang nahkoda, ya, bahtera, namun juga mengetahui arah bintang. Nah, mengetahui arah bintang, mempelajari ilmu nujum ini boleh. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini maniqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari sebuah cabang ilmu sihir. Yang dimaksud adalah ilmu ta'sir, bukan at-taisir. Kalau taisir, mencari petunjuk arah bintang. Nah, yang namanya ilmu at-taksir, taksir itu pengaruh. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjadikan gerakan bintang sebagai dalil masa depan. Ini jelas pengklaiman terhadap pengetahuan ilmu gaib. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadikan benda-benda langit beserta gerakannya mempengaruhi kejadian alam semesta ini. Ini semuanya syirik akbar. Dan ilmu taksir gak lepas dari dua ini. Apakah menjadikan gerakan bintang sebagai dalil masa depan? Ini yang banyak dialami saat ini dengan ramalan bintang. Ya, makanya ada namanya orang-orang jahiliyah era kontemporer, era milenial, punya bintang-bintang masing-masing setiap tanggal kelahiran. Kalau lahir di bulan April, bintangnya namanya apa? Nggak tahu ya. Aries. Kalau Juli, Cancer. Kalau ini apalah itu? Leo. Saya ingatnya Aries dan Cancer. Saya ingatnya itu. Nah, mereka punya nama-nama bintang-bintang itu. Ini bintang Aries kalau April, kalau Juli Cancer. Ya. Yeah. Dan kalau di bulan Januari apa? Desember apa? Punya nama-nama bintang. Paham enggak sini? Nah, para togut ini, setan-setan yang meramalkan ini, mereka mencoba meramalkan masa depan. Di tahun ini, di bulan ini, orang yang punya bintang Cancer, orang yang punya bintang Leo, orang yang punya bintang Aries, masa depannya apakah rezekinya, kesehatannya, jodoh atau asmaranya, kesehatannya, diramal masa depannya. Ya enggak? Dulu tuh, zaman-zaman saya sekolah dulu, SMP, ada namanya majalah Aneka Yes. Nah, ada juga majalah Hai. Ada juga majalah, ya ketahuan umur itu. Ketahuan deh. Ya, generasi kapan kita? Ya seperti itulah. Nah, ketahuan. Oh, saya cuma akhir pura-pura gak tahu. Nah, ya. Nah, itu di majalah-majalah anak muda seperti itu ada segmen khusus ramalan bintang. Punya apa namanya, kategori sendiri. Fulan apa yang bintangnya Aries di bulan ini, ini misalkan terbit di bulan Januari, orang yang Januari tahun sekian, ini si peramal ini, setan ini, togut ini meramal. Orang yang lahirnya apa di bulan ini yang bintangnya Aries, maka ramalan kesehatannya begini, asmaranya begini, rezekinya begini. Sehingga orang akan percaya asmaranya, oh dia akan nikah lagi. Enggak ada yang kayak gitu ya. Enggak ada yang meramalkan jadi poligami. Enggak ada ya. Ngambang. Nah, itu misalkan oh, ramalannya di bulan ini akan nambah lagi istrinya jadi 3 atau 4. Di demo itu majalah itu sama aktivis anti poligami. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini semua ilmu nujum yang namanya at-taksir. Taksir ini kufur, syirik akbar. Yang boleh tadi apa namanya? At-taisir. At-taisir itu apa? Minta petunjuk arah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Jadi menjadikan gerakan bintang sebagai dalil masa depan, dan mereka meletakkan nama-nama bintang bagi orang yang lahir sekian, nama bintangnya apa. Dan itu syirik akbar. Jadi antum gimana tuh? Kita di negeri kita saat ini dijajakan syirik akbar bagi para pemuda-pemudi, anak-anak bahkan. Luar biasa itu. Hah? Luar biasa itu. Harusnya di negeri yang diklaim sebagai negeri Islam, yang seperti ini pembuat itu dihukum mati. Dihukum mati. Karena mereka lah togut. Ya, togut. Kata Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah satu usul, di salah satu usul Ibnu Qayyim ini mengatakan di As-Sawaib Al-Mursalah, ya, di antara pentolan togut, min ru'usi togut man yadai ilmal ghaib, yang sok-sok ngaku tahu ilmu ghaib. Nah, para pembuat ramalan bintang di majalah-majalah remaja ini, mereka harus dihukum mati tanpa dimintai tobat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebagaimana penyihir juga demikian, hadus sahir darbatun bisayf wala yustata. Ya, wala yustata. Ya. Li'annahum qad yudhiruna at-taubah wa hum kadzibun. Ya, bisa aja mereka memperlihatkan taubat padahal mereka dusta. Dan cara paling efektif untuk memutus penyakit sihir ini sampai ke akar-akarnya bukan dengan edukasi kepada penyihir di penjara, bukan, tapi dihukum mati. Ya, dihukum mati tanpa diminta tobat. Urusan tobat mereka itu urusan mereka sama Allah. Urusan kita ialah memperbaiki umat gitu ya. Nah, dahulu atau pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasanya seorang sahabat yang mulia, ya, Jundub bin Ka'ab al-Azdi, karena sering digadang-gadang yang membunuh itu adalah Jundub bin Abdillah, namun yang benar sahabat Jundub bin Ka'ab, karena di antara sahabat yang punya nama Jundub ada dua, Jundub bin Abdillah al-Bajali dan Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Al-Imam al-Bukhari di Tarikh al-Kabir menjelaskan bahwasanya yang membunuh penyihir ini adalah Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Beliau membunuhnya tanpa seizin pemimpin saat itu. Bahkan penyihir yang beliau bunuh itu sedang melakukan atraksi sihir dengan nyopotin kepala dia dan orang lain taruh di kepala dia lagi di depan pemimpin saat itu, namanya Al-Walid bin Yazid Al-Fasiq. Ya. Disebut apa oleh para ulama? Al-Fasiq. Berarti ketahuan itu ya. Gimana tuh? Dibunuh oleh siapa? Jundub. Ya, pada Jundub, faliyu'id ra'sa. Ayo coba dia balikin. Setelah dibunuh, ayo coba balikin kepalanya sendiri. Faliyu'id ra'sa. Ayo coba dia balikin kepalanya sendiri. Baru beliau melontarkan kalimat yang terkenal ini, haddus sahiri darbatun bisayf. Ya. Hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Dan Umar bin Khattab memerintahkan kepada para gubernur ya, di Syam agar membunuh semua penyihir pria atau wanita dan ditangkap 3 penyihir. Itu kalau di negeri Islam. Di Saudi Arabia, walaupun Saudi Arabia saat ini terkontaminasi oleh sekulerisme ya, BTS dari Korea konser di situ, Pitbull dan seterusnya dari segala macam kemungkaran ya, tapi masih komitmen dengan penerapan ini. Para penyihir dihukum mati. Kalau di Indonesia antum mau berhukum mati penyihir, baru nendang sajen aja penjara 5 tahun. Boro-boro memburu si pecuk penyihir. Ya. Boro-boro. Bahkan penyihir dapat tempat, dapat panggung. Ada namanya penyihir idol, the master. Di sebagian TV ditayangkan tuh para penyihir sedang adu ilmu. Yang mengerikan lagi, yang satu pakai sorban, pakai tasbih, selawat. Ini ilmu putih. Mana ada ilmu putih, ilmu hitam. Semua ilmu kayak gitu kekufuran, taruhlah ilmu putih. Iya, kafir yang putih. Murtad yang putih. Ini yang murtad warna hitam. Udah gitu aja. Keduanya murtad, keduanya kufur, keduanya syirik. Gak ada putih, hitam, abu-abu, hitam, selap, gak ada. Ya, semuanya sama. Ya, walaupun pakai tasbih, pakai sorban, pakai udang-udang, pakai jubah. Lama. Udah penyihir. Udah penyihir. Ya, dan kita dijari kayak gitu. Dulu di kampung-kampung di layar tancap ditontonin apa? Film-film itu, apa Brahma Kumbara lah. Saur sepuh main sihir. Wis, bisa terbang. Wis. Di negeri kita dikepung dengan kesihir. Atraksi-atraksi daerah mengatasnamakan kearifan budaya lokal, sihir. Debus, kuda lumping, sihir, reok, sihir. Ya. Bahkan yang jelas-jelas sihir betulan, enggak pakai adat-adatan. Ngasih sesajen yang betul-betul buat jin itu kearifan budaya lokal, dilindungi juga. Antum tendang ya, penjara 5 tahun, diburi senasional di negeri Islam. Kok gak malu ya? Saya gak habis pikir itu. Ngotot bilang ini negeri Islam. Semua pemimpin negeri ini bilang negeri ini bukan negeri Islam. Ya, ada syekh dari Saudi sana yang bilang, kalau ada yang bilang ini saya bukan negara Islam, bawa dia ke rumah sakit. Bawa tuh Pak Wapres ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Oh, bawa tuh Jokowi ke rumah sakit jiwa semua. Mereka semua bilang Indonesia bukan negeri Islam. Bawa tuh mereka semua. Ya. Kalau ini negeri Islam, negara Islam, ya ditegakkan tauhid. Ya. Kalau ini negeri kafir, ya udah hijrah. Lah kenapa enter juga enggak hijrah? Kenapa juga enggak nyuruh tuh muslim salafi di Eropa hijrah? Belajar enggak sih kapan batasan seorang bisa hijrah atau tidak? Selama dia bisa izharuddin, menampakkan agama, dia enggak perlu hijrah. Kecuali dia enggak bisa izharuddin, menampakkan agama, dia baru wajib hijrah. Dia masih bisa menampakkan agama, kayak kita masih bisa menampakkan agama, bahkan kita bisa masih membantah kesyirikan kayak tadi. Terus kok mau hijrah kemana? Saudi, bayar iqomahnya berapa? Ke Brunei, mau kemana? Ya? Barakallahu fikum. Dan Syekh Saleh Al-Syekh punya tulisan ya di syarah salah satu usul yang kita kaji di Istiqomah Pondok Ungu setiap Sabtu pagi, besok pagi tuh mengenai permasalahan ini. Ya. Mengenai dhabit atau ketentuan sebuah negeri, sebuah negara itu negeri kafir apa enggak. Apalagi ilmu Nufrih Al-Hanbali ya, beliau mengutip perkataan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Adab ya. Asy-syari'ah, bahwasanya ketentuan negeri Islam itu atau bukan, negara Islam atau bukan, itu apa landasan hukumnya. Walaupun beliau mengutip pendapat guru beliau Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebuah negara Islam atau bukan itu kalau mayoritasnya kaum muslimin, namun undang-undangnya bukan undang-undang kaum muslimin, sebagaimana ada di sebuah daerah dekat Turki, Maridin di situ, itu maka disebut Darul Muraqabah, negara yang tersusun dari kekufuran dan keislaman. Namun dibantah oleh halus oleh beliau sendiri, oleh beliau Mubli, bahwasanya yang tepat itu tetap Darul Kufur. Nah, kalau kita menyatakan ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa negara kita saat ini Darul Muraqabah, negeri yang tersusun dari kekufuran, mayoritasnya kita adalah kaum muslimin, namun undang-undangnya adalah undang-undang setan buatan manusia, undang-undang iblis buatan manusia. Memangnya undang-undang negara itu undang-undang Allah? Kufur kalau kita bilang itu hukum Allah, tabdil namanya. Undang-undang buatan manusia. Undang-undang warisan Dendels VOC Company, penjajah kafir. La haula wala quwata illa billah. Gimana kita mau jadi negara Islam? Idharuddin yang paling utama adalah memberantas kesyirikan. Bunuh penyihir, tangkap. Nendang sajen, penjara. Gimana? Kemarin JNE baru buka lowongan pekerjaan, khusus muslim, dibully senasional. Dibully senasional. Orang-orang kafir menampakkan kekafiran mereka, jualan babi, bipang itu, dipromosin lagi sama presiden. Tidak ada di negeri Islam itu orang-orang kafir menampakkan kekufuran. Mereka jadi dhimmi dengan syarat Yahudi, Nasrani, Majusi. Wajib bayar jizyah setahun satu dinar. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, kita belokan Zuraghi bin Syarah dari bin Haji Talibin. Gak boleh menampakkan kekufuran. Hindu, Buddha, mana ada di negeri kaum muslimin Hindu, Buddha, ateis, gak ada. Mereka bukan dhimmi. Dan orang-orang kafir di negeri kita udah gak bayar jizyah. Pajak jizyah bukan? Bukanlah, kita juga bayar pajak. Masa kita muslim dhimmi? Sedih amat. Kita juga bayar pajak. Ya, untuk makan di restoran bayar berapa? Total makannya, traktir 1 juta, pas bayar 1 juta 100. Apaan yang cepek? 100 ribu banyak amat, apaan? Pajak. Kita juga kena, ya. Mana ada pajaknya? Oh, Anda muslim gak kena. Ada yang Cina kafir nih, bayar pajak loh. Gak ada. Siapapun yang makan, kena pajak. Pajak itu bukan jizyah. Maka dusta dan pendusta atau berupaya membodoh-bodohi umat kalau ada yang bilang kafir di negeri kita itu zimmi. Kapan mereka bayar zimma, bayar jizyah? Kapan mereka tidak menampakkan agama mereka? Bahkan mereka berani membuli kaum muslimin, dicap padrun, ya. Mereka menampakkan agama mereka. Kemarin tuh Imlek, satu mall penuh tuh di Pluit. Mereka Imlek. Kongsi pacai, kongsi pacai. Kalau Natalan sibuk, Natalan semua. Negeri muslim apa? Di masa Hajjaj bin Yusuf, sezolim-zolimnya beliau berhukum dengan hukum Allah dan melarang Nasrani yang Natalan, merayakan Natalan di gereja. Mesti dalam rumah. Gak boleh tempat. Terang-terangan, tangkep. Ya? Gak ada yang berani. Hajjaj bin Yusuf. Jadi kalau ada yang bilang pemimpinmu tidak sezolim Hajjaj, terbalik. Hajjaj tidak sezolim pemimpinmu. Terbalik. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj yang berjasa atas pengharokatan Al-Quran, doma, kasrofat, hasukun itu Hajjaj. Hajjaj yang berjasa titik itu diketahui huruf ba, huruf ya, huruf sa, huruf nun, itu Hajjaj jasanya. Hajjaj yang menghalau pasukan musyrikin India yang hendak menyerang kaum muslimin ke daerah Irak. Hajjaj yang berjasa mengutus pasukan ke negeri Turki. Hajjaj yang menyuruh gubernur di Mekah untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham, guru dari Jahm bin Safwan. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj menegakkan jizyah bagi semua kafir zimmi yang ada di wilayahnya. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah, cinta Al-Quran. Namun, sebagaimana yang menjadi sejarah hitam bagi Hajjaj yang kita ketahui, ya, dan gak ada dalam sejarah di masa salaf, pemimpin di masa salaf yang dolim sekalipun, mau Yazid bin Muawiyah, mau Al-Walid sampai Hajjaj, semua dari kalangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang berhukum dengan selain hukum Allah, gak ada. Hatta Al-Ma'mun yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk berhukum dengan hukum Allah, menegakkan hak. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih sebagaimana dikutip oleh murid Ibn Katsir di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, penguasa zalim yang menghukum Imam Ahmad karena ketubuhan Imam Ahmad, ya, mempertahankan akidah bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada yang bilang ada kok di masa salaf pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, mana ya kadzib, mana? Mana tunjukkan ya kadzib? Tunjukkan wahai pendusta, di mana? Para ulama enggak ada yang menyebutkan. Di mana? Di mana di masa salaf pemimpin zalim yang berhukum dengan undang-undang setan? Enggak ada. Semua berhukum dengan undang-undang Allah. Ya, ini harus dipahami ya, kita harus mentanzil. Naam, kita enggak melawan pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan undang-undang setan tersebut. Namun kita harus menempatkan hal ini, tahu. Jangan kita membiarkan hal ini. Kita mengingkari. Mengingkari itu gimana ngelawan? Enggak. Ngelawan pakai apa? Mudaratnya lebih besar. Apa? Pengingkaran kan paling kecil apa? Dengan qul man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bi lisan wa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika adabul iman. Ini yang paling lemah imannya. Mengingkari dalam hati. Sekarang ikhwah, bahkan ustadz yang katanya salafi, lihat apa respon mereka terhadap pemimpin-pemimpin saat ini yang berhukum dengan hukum-hukum setan. Gak ada pengingkaran. Gak ada pengingkaran. Harus mengingkari, ini dosa. Bisa kufur, bisa zalim, bisa fasik. Kalau dikatakan kufrun duna kufrin yang berdasarkan perkataan Ibn Abbas, itu jelas dengan para ulama. Di antara Syekh Abdullah bin Gunaiman itu ya fi qodiyatin, pada kasuistik, bukan keseluruhan, dominannya berhukum dengan hukum Allah. Kayak di Saudi dominannya berhukum dengan hukum Allah, terkadang ada pada 1, 2, 3 permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Ini baru yang kufrun duna kufrin, kekufuran asghar bukan kekufuran akbar. Syekh bin Baz telah menyatakan ada empat keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Cuman satu yang selamat, artinya selamatnya bukan bebas dari kekufuran. Artinya dia syirik asghar. Jangan sebut asghar, nah, kecil. Syirik asghar itu lebih besar daripada maksiat. Ya. Yang pertama, kalau diyakini hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, ini ijma' dia kafir. Dengan dia mengatakan hukum Allah enggak cocok zaman sekarang, enggak sesuai di tempat kita, ini kufur. Ada yang ngomong kayak gitu, enggak perlu dijawab. Ya. Apalagi yang ngelawan, siapa yang berupaya mengganti UUD 45, Pancasila, harga pinang, kita gebuk, kita lawan. Itu apa hukumnya? Enggak perlu antum bahas yang kecil. Yang kedua, yang mengatakan hukum yang dia gunakan dari undang-undang manusia dengan hukum Allah sama baiknya, ini ijma' kufur. Enggak dianggap itu, dirinci dulu, ini Jahmiyah enggak perlu dianggap. Ya, kalangan Murjiah enggak perlu dianggap. Ini ijma' ulama. Nah, yang ketiga yang mengatakan hukum Allah yang terbaik, hukum yang kami gunakan buruk, namun boleh-boleh saja. Ini juga kufur karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Terus yang selamat enggak kafir akbar namun kafir asghar, disebut togut, togut asghar kata Syekh bin Baz itu apa? Ini di kitab Subulus Salam dan di fatwa beliau yang lainnya, yaitu yang meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum yang digunakan busuk, zalim, keji, namun dia terpaksa karena apa? Ya karena faktor politis dan seterusnya. Namun dijelaskan ini adalah kezaliman. Ada enggak yang kayak gitu? Ya. Walaupun pendapat Syekh bin Baz ini berbeda dengan pendapat guru beliau, Samahatu Syekh Al-Mufti Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Ditahkimul Qawanin. Ditahkimul Qawanin, Syekh ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh menjelaskan yang keempat itu kufur juga, kecuali pada kasuistik. Pada kasuistik dominannya dia berhukum dengan hukum Allah, terkadang dia berhukum dengan selain hukum Allah, baru dia ini yang kufrun duna kufri. La ilaha illallah, ini pembahasan yang enggak main-main di sini. Ya. Kita nyebutkan di sini itu untuk ya, menempatkan hal ini, bukan untuk melawan. Melawan pakai apa? Enggak boleh. Jangan ikut-ikutan ISIS semisalnya. Nah. Mau ngelawan pakai apa? Enggak boleh. Sebagaimana Imam Ahmad melarang ya, mencegah agar melawan pemimpin tersebut. Kenapa alasannya? Dam darah. Bukan karena dibela pemimpin tersebut, jangan-jangan lawan, dia itu orang yang adil. Enggak, karena dam darah, kemaslahatan yang ingin digapai lebih besar daripada melawan, mengambil mudorot yang lebih ringan, yaitu bertahan di bawah kepemimpinan dia dibandingkan mudorot yang lebih besar kalau ditimbulkan akibat melawan. Ya, bertahan di bawah kepemimpinannya mudorot bukan? Mudorot. Namun ringan dibandingkan kalau melawan. Paham sini? Ini sering saya ulang-ulang karena saya bahkan pernah diskusi dengan beberapa ustaz. Dia kok kayak membela pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ketika kita sebutkan, bahkan pernah dahulu Ustaz Zainal Abidin menyebutkan kesyirikan yang paling besar adalah berhukum dengan selain hukum Allah, langsung ada yang meradang ustaz-ustaz juga. Oh ini khawarij takfiri, mana ada salafi gitu. Loh, emangnya dia gak mengingkari berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kekufuran, kemaksiatan, anggaplah keburukan. Ingkari gak? Maksudnya dia ingkari, iya betul, ini maksiat. Masalah, oh ini tapi dirinci, nah itu gitu. Jangan membela. Coba kalau kita katakan ya, berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekejian, langsung ada yang meradang. Loh kok malah membela? Harusnya menyetujui. Maka kita tanya balik, apa hukum berhukum dengan selain hukum Allah? Boleh atau tidak boleh? Kalau dia bilang boleh, murtad saat itu juga dia. Kalau dia bilang enggak boleh, nah udah berarti benar, sepakat. Masalah entar ngelawan, siapa yang mau ngelawan? Enggak ada mau ngelawan. Mau ngelawan pakai apa? Enggak boleh ikut-ikutan ISIS, orang-orang yang ekstrem-ekstrem, mau ngelawan pakai apa? Mau ngelawan pakai apa? Ya? Lawan pakai apa coba? Ya bersabar, tetap mendoakan ya kaum muslimin agar tetap teguh di atas akidah. Mendoakan keburukan mereka boleh? Boleh, banyak asar salaf kok. Cuman kita dijojolin sama perkataan Fudail bin Iyad doang. Banyak perkataan para salaf yang mendoakan keburukan. Hasan al-Basri mendoakan kebinasaan dari Hajjaj. Ya. Sa'id bin Jubair juga demikian, sampai beliau dibunuh oleh Hajjaj. Banyak kok asar-asar salaf yang mendoakan. Cuman taunya ya perkataan Fudail bin Iyad doang. Ya, ingkanat lidakwatul mustajabah. Saya kalau saya punya satu doa yang mustajab, saya akan berikan pada pemimpin. Kalau pemimpin baik, baik semua. Kalau doanya buat saya aja yang baik. Cuman taunya itu doang. Doa-doa para salaf yang lainnya keburukan buat para pemimpin dolim, gak tahu atau di skip ya, di skip. Nah ini juga pengkhianatan ilmiah, gak bagus seperti itu ya, barakallahu fikum. Nah ya, jadi ini penting ya, agar kita bisa menempatkan hal ini. Coba kalau kita bahas ini ya, ke ikhwah asatidah, berhukum dengan selain hukum Allah itu haram, langsung dia, haroki. Ini tauhid. Di usul salasah ada, di kitab tauhid ada, apalagi di tahkimul qawanin. Di nawakidul Islam ada. Di antara pembatal keislaman. Di kitab tauhid nanti ada. Di usul salasah ada. Loh, kok dibilang haram? tertanya balik, berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, dengan undang-undang Belanda, boleh apa enggak boleh? Ayo. Oh, dia bilang boleh, murtad ente. Enggak boleh. Nah, udah. Tapi kan ya udah, tinggal diperinci. Yang penting sepakat dulu, enggak boleh. Haram apa halal? Apa makruh? Mubah gitu. Boleh enggak? Enggak boleh, udah. Enggak boleh haram apa gimana? Haram, udah sepakat. Baru diperinci. Kalau ustaz-ustaz sama ikhwan sekarang dengar kayak gitu, beda. Seakan-akan mana? Gak mengingkari sedikit pun. Ini yang harus kita kikis kayak begini. Kita sampaikan. Saya sering sampaikan kayak begini. Mana dituduh? Ikhwanilah apa? Peduli amat. Ya, dituduh ini itu. Emangnya kita lagi ngajak, ayo lawan pemerintah nih. Karena pemerintah gak berhukum dengan hukum. Itu baru. Gak benar. Ini kita lagi mentanzil hukum. Menempatkan hukum. Paham gak sih? Ya. Ini penting sekali hal ini. Ya. Ini kaitannya apa kalau di bab sihir? Iya. Ini di negeri kita ini sihir menjamur. Ya, sihir menjamur. Kenapa sebabnya? Karena tidak ditegakkan hukum Allah. Hukum setan yang ditegakkan. Ya. Kita katanya negara Islam, kok menegakkan tauhid jadi sempit. Di mana kekufuran merajalela, kemaksiatan apalagi? Perdukunan, sihir, segala macam, bahkan dibela itu praktek-praktek kesihiran, kita tendang sedikit, tangkap. Wah, hikmah, emang kenapa gak hikmah-hikmah? Hancurin dulu, emang kenapa? Katanya negara Islam. Oh, negara Islam, hancurin. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan pada Ali, kalau engkau melihat kuburan tinggi, ratain, melihat patung, hancurin. Rasulullah SAW hancurin berhala semua. Para sahabat bahkan ketika di fase Mekah, sahabat-sahabat yang enggak punya kedudukan di Mekah, Abdullah bin Mas'ud, hancurin berhala, ditangkap, digebukin. Rasulullah SAW di fase Mekah menghancurkan berhala juga. Jadi dusta kalau ada yang bilang Rasulullah SAW ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah enggak pernah menghancurkan berhala. Ini dusta. Pernah menghancurkan, mau diam-diam kayak, mau terang-terangan kayak, intinya menghancurkan berhala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadnya. Kalaupun dia gak dusta, dia sok tahu. Ya. Gak pernah baca, kayak dia tahu aja 5 juta seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kok kita bisa di negara kita ini, kita menghancurkan patung-patung kesyirikan tersebut, kita jadi ya terdakwa. Ini negara Islam apa kayak gini? Nih, paham gak di sini? Ya, baik. Kita dinina bobokan dengan ini negara Islam, negara Islam. Tapi giliran tauhid ya dipreteli kita, oh ini kita diam-diam, ini fase Mekah, dakwah fase Mekah. Loh, katanya negara Islam kita kok dikiaskan, dianalogikan dengan fase Mekah yang pemimpinnya Abu Jahal? Gimana sih? Ya, paradoks, kontradiksi. Saya bar kalau ikut. Ya. Mana lagi tadi? Syarhul kalimat maniktabasa ay ta'allama wa akhadha, siapa yang mempelajari, yaitu yang mempelajari dan mengambil syu'batan, suatu cabang dari nujum, syu'batan minan nujum, kisman min ilmi nujum, suatu bagian dari ilmu nujum. Ingat yang dibahas nujum di sini bukan taisir, mencari petunjuk arah dengan bintang, namun adalah at-ta'sir, arti pengaruh, menjadikan gerakan bintang sebagai dalil pengaruh masa depan, atau meyakini benda-benda langit, bintang-bintang beserta gerakannya mempengaruhi kejadian alam semesta. Ramalan bintang yang ada di majalah-majalah remaja itu termasuk dari nujum yang taksir di sini. Ya. Taib, kata Nabi SAW, zada mazada, kullama zada ta'allumuh, semakin dia bertambah mempelajari min ilmi nujum, ilmu taksir ini, perbintangan ini, zada ta'allumuhu asli sihir, semakin bertambah pula, semakin mendalami pula dia mendalami ilmu sihir. Syarul ijmali, penjelasan global hadis ini, lama kanal ghaibu minal asya', tatkala perkara yang ghaib minal asya' allati i'tasarahullahu biha, termasuk diantara hal-hal yang Allah sembunyikan, abdala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kulla muhawalatin, segala upaya lil istiksyafi wal ittila'i ala asrarih, untuk menyingkap dan mengetahui rahasia ilmu gaib Allah. Enggak ada yang tahu. Wa min dzalika diantaranya adalah at-tanjimul ladhi wal istidlalu bil ahwali al-falakiyah alal hawadisi al-ardiyah, yaitu ilmu at-tanjim, perbintangan tadi, at-tahsir. Ya, dengan ramalan bintang dia tahu, dengan mengetahui bintang dia tahu ramalan yang akan terjadi di masa mendatang. Ya. Itu apa istilah kita? Astronomi ya, atau apa? At-tahsir itu apa? Astronomi. Astronomi itu apa? Perbintangan, cari dalil bintang, apa yang pengaruh kepada masa depan? Oh, kalau yang ada pengaruh masa depan apa namanya istilahnya? Antropologi. Ya itulah, saya apa, bahasa Indonesianya kurang paham itu. Apakah astronomi atau apa? Ya, perhatikan lagi. Wal istidlal, yaitu mencari dalil bil ahwal al-falakiyah, dengan berbagai kondisi perbintangan al-hawadis, untuk ya, mencari tahu tentang berbagai kejadian al-ardiyah yang ada di muka bumi. Faqad bayana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, anna ta'alluma hada, bahwa mempelajari hal ini, darbun minas sihir, itu termasuk bagian dari sihir. Wa annahu kullama aktsara insanu minhu aktsara minas sihir, dan semakin banyak orang mempelajarinya berarti dia semakin banyak pula terjatuh ke dalam sihir. Ya, al-fawaidu, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, bayanu anna ilma tanjimi min anwa'is sihir, penjelasan bahwasanya ilmu tanjim, perbintangan tadi ya, perbintangan yang tadi ilmu taksir termasuk diantara jenis sihir. As-sani anna sihra yatajazza'u, bahwasanya sihir itu terbagi-bagi. Baik, barakallahu fikum. Munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab bab ini? Haitsu dallal hadisu ala anna ilma tanjim naw'un minas sihir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu perbintangan taksir adalah bagian dari sihir. Munasabatul hadis li tauhid, apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu dallal hadisu ala anna ilma tanjim naw'un minas sihir wa sihir mabniun 'ala syirk. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mempelajari tanjim, perbintangan tadi ya, adalah bagian dari sihir, dan sihir dibangun di atas kesyirikan. Mulahadhah, yang perlu diperhatikan di sini, muhawalatu istiksyafil majhuli bil asbabil maddiyati al musyahadati kamuhawalatu istiksyafil fada wa ghairihi la yu'addu minas sihir. Adanya upaya untuk menyingkap suatu hal yang tidak diketahui dengan berbagai sebab al-madiyah, dengan berbagai sebab yang materi, bukan yang goib. Ya, al-musyahadah, yang dapat disaksikan, semisal upaya untuk menyingkap ruang angkasa dan selainnya, itu tidak dianggap sihir. Ya, cukup. Nanti kita lanjutkan lagi ya, pekan depan, di malam Sabtu, hari Jumat, sama malam Sabtu pekan depan. Masih di bab ini, semoga pekan depan kita selesaikan bab ini. Dan pekan berikutnya lagi kita masuk ke bab yang baru, insya Allah bab maja apil kuhan, ya, bab tentang para dukun, keterangan para dukun. Ya, ya, silakan bagi yang mau bertanya, tafadhalu, bagi yang mau bertanya, ya silakan tafadhalu.